نستعين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ما بعد. Kita masuk pelajaran yang berikutnya, deres yang ke-40. Alif di akhir kata banyak ditulis dalam bentuk ya, ya. Alif bisa ditulis dalam bentuk ya yang tidak bertitik. Alif yang semisal ini disebut dengan alif maksurah. Alif maksurah fungsinya sama, yaitu memanjangkan fathah. Panjang. Matnya juga disebut mat tabi'i, dibaca sepanjang dua harokat. Kita baca contohnya. Ta yang seperti itu ya, ta yang terus bersambung dengan ya, alif maksurah, sama dengan ta yang bersambung dengan alif yang tegak biasa. Kita baca ta. Ta. Ta. Ta. Itu juga ro bersambung atau diikuti dengan alif maksurah, sama dengan bacaannya sama dengan ro yang dengan alif yang tegak biasa. Ro. Ro. Ro. Ro. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba dibaca Abu Ilyasa. Mata. Seperti itu. Mata. Ula naro ama kana nuha. Nah, mahsan. Berikutnya Bu Hafid. Duha. Ya. Aba. Ya. Hada. Ya. Asa. Ya. Togo. Ya. Sa'a. Nah, mahsan. Berikutnya yang keras. Lawo. Lawo. Ya. Syawa. Ya. Syawa. Ya. Wama qad wama qala. Ya. Ila hawa. Nah, mahsan. Berikutnya. Ala ma yara. Ya. Wama hada. Wama hada. Wama hada. Ya. Nah, mahsan. Berikutnya alif juga diisyaratkan dalam bentuk kecil setelah fathah. Ya, alif kecil ya. Alif tegak tapi kecil. Sama juga dibaca panjang. Kita baca contohnya. Wa madha. Wa madha. Wa asa. Wa asa. Furada. Furada. Banaha. Banaha. Nah, lanjutkan Ibrahim. Tashabaha. Tashabaha. Tashabaha. Ya. Iyamahu. Ada apanya itu? Titik dua. Iya. Iyamatu. Iya. Kalalatu. Nah, itu antum domahnya kurang. Kurang sempurna. Kalalatu. Maju bibirnya. Kalalatu. Ya. Fawahishu. Pendek ya. Fawahishu. Nah, terakhirnya pendek. Coba diulang. Fawahishu. Nah, seperti itu. Masang. Berikutnya Abu Khalid. Ya. Tuqatilu. Tuqatilu. Tuqatilu. Ya. Bi'afa. Sekali lagi. Bi'afa. Ya. Bi'afa. Bi'afa. Ya. Terus. Fa'awa. Nah, mahsan. Berikutnya. Bahwa panada yang keras suaranya, diloskan. Wa nada. Wa nada. Da da, kurang maju. Wa nada. Wa nada. Ya, terus. Binasa. Ya, terus. Samawatu. Pendek terakhirnya. Samawatu. Jangan dipanjangkan. Samawatu. Bi'ayati. Hamzah itu bukan ain. Ya, hamzah. Bi'ayati. Bi'ayati. Bi'ayati. Nah, ahsan. Berikutnya. Abu Naufal. Siapa lagi yang keras? Iya. Iya. Iya. Nah, masan. Ada faedah itu di bawah. Alif kecil di atas alif maksurah. Ya. Alif kecil di atas alif maksurah menunjukkan bahwa bacaan mat berlaku dalam keadaan waqaf sekaligus wason. Berikutnya, Abu Nais. Baliknya. Mana ini? Baliknya, baliknya. Panjang pendeknya dilihat, panjang pendeknya. Mana ada alif, dibaca panjang. Ada alif enggak itu? Setelah nun ada alif enggak? Setelah nun. Ah, dibaca panjang. Nun dulu, nun. Wa nadahuma. Ya. Ayo. Nun, setelah nun ada alif. Dibaca panjang. Wa nadahuma. Masih pendek itu nunnya. Ya, coba tirukan. Tirukan ya. Wa nadahuma. Wa nadahuma. Sekali lagi. Wa nadahuma. Tirukan, tirukan, tirukan aja. Coba dengarkan baik-baik, tirukan. Wa nadahuma. Wa nadahuma. Wanadahuma. Nunnya panjang. Wanadahuma. Nunnya panjang kan nunnya. Wanadahuma. Nunnya panjang kan. Wanada ya. Nah, nanya panjang kan. Wanadahuma. Sekali lagi. Wanadahuma. Temponya yang rata. Wanadahuma. Nunnya, nunnya panjangkan nunnya. Oh iya. Coba diperhatikan itu ada alif ya. Kemudian setelah dal ada alif kecil. Setelah mim ada alif juga. Ya, berarti yang panjang ada tiga tempat. Wanadahuma. Nah, itu ya. Coba sekali lagi. Ya, terus berikutnya. Sekali lagi. Yang lancar. Enggak ada wawunya. Iya, magharibaha. Jangan panjang-panjang. Mago cukup dua saja. Mago ribaha. Mago ribaha. Nah, sekali lagi. Mago ribaha. Mago ribaha. Ya, panjang yang terakhir haknya panjang. Mago ribaha. Panjangkan dua. Mago ribaha. Nah, terus. Maha ya, terus. Apa itu? Barakatu. Nah, sekali lagi. Barakatu. Nah, mahsan barakallahu fiik. Berikutnya dari 41 mad tabi'i pada kasroh, yaitu kasroh yang diikuti ya sukun. Ya, kasroh diikuti ya sukun dibaca panjang ya. Mad tabi'i dibaca dua harokat juga. Kita baca contohnya. Kalau ini contoh-contohnya, yang pertama huruf tanpa ya kasroh ya, ya sukun. Huruf kasroh tanpa ya sukun dibaca pendek. Kemudian yang berikutnya huruf kasroh diikuti ya sukun. Kita baca si. Si. Si. Si. Nah, itu yang pertama pendek, yang kedua panjang. Kita ulang. Si. Si. Si. Si. Dan si. Si. Si. Si. Zi. Zi. Zi. Zi. Zi. Zi. Ti. Ti. Ti. Ti. Pi. Pi. Kita baca satu baris contohnya. Kana azabi. Kana azabi. Kana azabi. Yarithuha ibadi. Yarithuha ibadi. Yarithuha ibadi. Yarithuha ibadi. Berikutnya. Wa kadzalika nuri. وَكَذَلِكَ نُرِي وَكَذَلِكَ نُرِي وَكَذَلِكَ نُرِي. Berikutnya siapa tadi? Pak Arbai, fadol. Yang keras. Khofa maqami. Ya, sekali lagi. Khofa maqami. Ya, terus. Ayati wa rusuli. Ayati wa rusuli. Ya, terus. Jadi zalnya, zal. Zalnya masih desis, tidak boleh. Azabi wa nuduri. Azabi wa nuduri. Oh, masih desis zalnya. Ya. Jadi ini juga sudah harus kita praktekkan ya. Makhraj yang sudah kita pelajari, sifat-sifat yang sudah kita pelajari, kita terapkan di sini ya. Azabi wa nuduri. Masih desis. Jangan ditempelkan di ujung gisir yang bawah, tapi yang atas. Azabi wa nuduri. Azabi wa nuduri. Masih zu kan ya. Wa nuduri. Tidak desis. Masih desis. Azabi wa nuduri. Azabi wa nuduri. Ya, coba dalnya dilingkari ya. Masih belum dalnya. Berikutnya. Wa hadza sirati. Sekali lagi. Wa hadza sirati. Ya, sotnya desis. Wahada sirati. Wahada sirati. Ya. Bima ghafarli. Ya. Dikitabi hada. Nah, mahsan. Berikutnya, ya di akhir kata tidak bertitik. Jika di tengah, jika di tengah tetap bertitik. Ya, ini bedanya. Kalau di akhir kata tidak bertitik, kalau di tengah kata bertitik, tetap bertitik. Kita baca contohnya. Tulia. Tulia. Nah, itu kalau di tengah, di akhir kata tidak bertitik ya. Tidak ada titiknya. Tulia. Tulia. Hudaya. Hudaya. Hudaya. Hudaya. Nuri. Nuri. Nuri. Nuri. Nuri. Nah, lanjutannya siapa? Mas Edi. Ibad. Iya, betul. Ibadi. Ibadi. Ibadi. Di dal dal dal. Ibadi. Ibadi. Ya, panjang itu ya. Ibadi. Ibadi. Di dal dal. Da da. Da di du bad. Ayo. Ibadi. Ya, terus yang keras. Ya, terus. Ya. Ya, vokalnya yang itu, yang sempurna ya. I-nya yang sempurna, fathanya juga yang sempurna. Mamati. Itu. Ya, terus. Yang keras, Mas Edi. Sorati. Ya, terus. Nusuki. Sinnya panjang atau pendek? Nusuki. Ya, nusuki. Seperti itu. Nusuki. Nah, masam. Berikutnya. Kroasia. Ianya pendek terakhir. Kroasia. Kroasia. Ya. Romania. Ya. Ibadia. Ya. Masani. Apa itu? Bukan sya, sa, sa, huruf sa, ya, huruf sa, ujung lidah ditempelkan di ujung gigi seri atas. Matania. Ya. Wahia. Ya. Hudia. Hudia. Hudia. Nah, masan. Berikutnya. Hudia. Ya. Hudi. Ya. Hudi. Ya. Hudi. Ya. Asoya. Ya. Fa'uraya. Nah, Mahsan. Berikutnya. Pantol. Ila. Ila. Ya, lamnya Ila. Pendek. Ya. Ibo. Ya. Ila. Ya. Oji. Oji. Mi, mi. Ya, ada apa? Dibaca mi. Kodiri. Ya. Nadiri. Ya. Nadiri. Nah, Masan. Berikutnya. Biar ya. Latifa. Latifa. Fanya panjang. Latifa. Ya. Ba'ida. Ya. Matila. Ya. Olina. Kofnya panjang atau pendek? Olina. Olina. Ah, temponya Olina. Rata. Temponya yang rata ya. Sekali lagi. Olina. Ya. Alina. Ya. Bolina. Nah, Masan. Berikutnya. Bu Adam, betul. Sarobina. Sekali lagi. Sarobina. Ya. Wahyu. Iya. Akadina. Iya. Kondina. Iya. Kondina. Nah, Masan. Berikutnya, Wanifa. Sekali lagi. Iya. Syayatina. Ya, terus. Masakina. Ya. Kodirina. Temponya yang rata ya. Kodirina. Kodirina. Terus. Kodirina. Nah, Masan. Berikutnya, deras 42. Matobi pada Dhammah. Setelah kita pelajari Fathah. Matobi pada Fathah. Matobi pada Kasroh. Sekarang Matobi pada Dhammah, yaitu domah yang diikuti wawu sukun. Kita baca contohnya. U tu tu. Bibir harus maju ya, bibir harus maju ya, biar sempurna. U mu hati-hati jangan masuk hidung. Mu masuk hidung, keluarkan suara lewat mulut. Mu mu. Begitu juga nun. Nu nu. Ini rawan ya, mim sama nun rawan masuk hidung. Kemudian du du zu du u u. Nah, betul lah, Buzaki. Mutia. Iya. Mutia. Iya. Uhia. Hi. Uhia. Uhia. Iya. Uhiba. Masuk hidung ainya. Uhiba. Uhiba. Masih masuk hidung ya. Uhiba. Ya, nanti ganti lagi. Terus. Uriga. Nah, masan. Dari awal. Kamu tak. Iya. Yakumu. Ya. Dakumu. Ya. Dakumu. Ya. Yaduku. Nah, masan baru. Berikutnya, Wafid. Junubuha. Hanya panjang atau pendek? Junubuha. Ya. Sukumuha. Ya. Suguliha. Ya. Buyutuna. Taknya, rokatnya fathah atau dhammah? Buyutana. Ya. Utufuha. Jadi toknya jangan sampai desis. Utufuha. Utufuha. Nah, masan. Berikutnya. Wabuna. Ya. Atuni. Ya. Waluta. Ya. Waluna. Ya. Januta. Nah, masan. Berikutnya. Kanihuna. Ya. Samihuna. Ya. Mudina. Ya. Nuhiha. Ya. Mudina. Nah, masan. Berikutnya, wawu sukun di akhir kata seringkali diikuti alif. Alif jangan dihiraukan. Ya, itu alifnya seperti itu tidak dibaca. Ya. Disebut alif fariqah ya. Tapi dikasih tanda bulatan di atasnya. Maksudnya tidak terbaca. Ya, tidak dianggap. Nah. Kita baca contohnya satu baris. Fadzaqu wabala. Fadzaqu wabala. Wa qalu ma lana. Wa qalu ma lana. Fajasu khilala. Fajasu khilala. Nah, jadi memang ini di awal-awal kitab Aisar ini, baik juz 1, juz 2 maupun juz 3, kita membacanya masih belum wakof ya. Belum di wakof. Nanti wakof, pelajaran wakof pada juz yang keempat. Nah, jadi kita baca tanpa wakof dulu ya, seperti itu. Lanjutnya, Fadol. Bima kanu ya. Duku azaba ya. Tabu wa aqamu. Nah, masan. Berikutnya. Walung ibu. Nunnya nun ya, titiknya di atas. Walung ibu bima kalu. Walung ibu bima kalu. Walu'inu bima qalu. Walu'inu bima qalu. Qafnya panjang. Walu'inu bima qalu. Nah, terus. Waqatulu. Taknya. Taknya harokatnya apa? Waqatu waqatalu. Wakubi, coba diulang yang lancar, temponya yang rata. Wakotalu. Wakutilu. Yang lancar sekali lagi. Wakotalu. Wakutilu. Wakotalu. wa qutilu. Ya, terus latuko. Harokatnya diperhatikan. Enggak apa-apa. Ayo. Harokatnya coba diperhatikan. La taqulu ra'ina. La taqulu ra'ina. Bunyinya panjang. La taqulu ra'ina. La taqulu ra'ina. Ya, nah. Hasan. Berikutnya bahwa tempohnya yang rata. Wadarusu ma fihi. Sekali lagi. Wadarusu ma fihi. Wadarusu ma fihi. Wadarusu ma fihi. Ya, terus. Wa'udu fi sabili. Zu ya. Wa'udu fi sabili. Wa'udu fi sabili. Ya. Jahadu. Dalnya. Jahadu. Jahadu as-sabah. Jahadu wasobaru. Panjang pendeknya, ya, perhatikan. Jahadu wasobaru. Jahadu wasobaru. Jahadu wasobaru. Taknya pendek aja. Wasobaru. Jahadu wasobaru. Nah, gitu. Arkolofik. Berikutnya, penoval. Sekali lagi. Ya. Dakhulu ala Yusufa. Ya. Ya, barakallahu fiik. Berikutnya, sebagaimana alif sukun, wawu dan ya sukun juga sering ditulis dalam bentuk kecil, ya. Paling banyak dijumpai setelah hak, ya, namanya hak kinayah. Dalam mushaf standar Depak ditandai dengan kasrah tegak dan dhammah terbalik. Dalam mushaf standar Depak ditandai dengan kasrah tegak dan dhammah yang terbalik. Tapi kalau di Mushaf Madinah ditulis dengan wawu kecil dan ya kecil. Ya. Kita baca contohnya. Bihi. Bihi. Nah, kalau kita jumpai di Mushaf seperti itu, ya, di Mushaf Madinah seperti itu, bacanya sebelahnya. Seperti sebelahnya bacanya, ya. Jadi hanya panjang. Ya. Ada ya kecil itu. Tulisan itu ada itu ya kecil itu. Tidak ada perbedaan. Tidak usah ya. Apa itu dilihat ada setelah hak itu ada yang kecil. Nah, itu artinya haknya dibaca panjang. Haknya dibaca panjang. Ini yang kecil ini. Ya. Itu yang kecil. Ya. Haknya dibaca panjang. Kemudian ada yang lahu juga ada wawu kecil itu. Ya, setelah hak ada wawu kecil sehingga dibaca panjang haknya. Kita baca sekali lagi. Bihi. Bihi. Mulai sekarang dilatih ya. Pengucapan harokatnya harus sempurna. Jangan baca bihi kurang i. Bihi seperti itu. Ya, yang sempurna. Sekali lagi. Bihi. Bihi. Lahu. Lahu. Ya. Sempurna juga domahnya lahu. Ya, jangan lahu. Lahu kurang ya. Lahu seperti itu. Ya, coba lanjutannya. Fadol. Siapa tadi? Fadol Abunes. Coba diulang yang keras. Nah, yang lancar bacanya, coba. Ya, terus. Iya. Iya. Roknya panjang. Panjang dua saja tapi. Syarabu. Iya. Yang lancar bacanya. Hamzanya jangan keluar lewat hidung, lewat mulut. Fa'amana lahu. Nah, Mahsan berikutnya, keluar bayi. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Nah, Mahsan. Berikutnya. Lahu nasihuna. Pendek. Lahu nasihuna. Lahu nasihuna. Iya. Lahu lahafiduna. Jadi vo-nya tidak boleh desis. Lahu lahafiduna. Masih desis. Lahu lahafiduna. Ya. Lahu lahafiduna. Nah, terus. Bihi fu'adaka. Sekali lagi. Bihi fu'adaka. Iya. Fakafaru bihi. Nah, Mahsan. Berikutnya, Mas Adi. Uhtina kita. Ya-nya pendek. Ya-nya pendek. Nah, itu ya-nya pendek. Ya-nya pendek, jangan dipanjangkan. Nah, itu antum panjangkan itu. Iya, betul. Terus? Nah, coba disambung. Tidak boleh terputus. Dari awal sampai akhir. Punya panjang, ada wawu sukun. Ya-nya pendek. Perhatikan ya. Utiya kitabahu biyaminihi. Biyaminihi. Ya, sekali lagi. Tempunya yang rata. Utiya kitabahu biyaminihi. Hunya panjang. Ya, ada wawu kecil di situ. Ya. Ya-nya pendek. Biyaminihi. Iya, sekali lagi. I-nya panjang terakhir, ada ya kecil. Ya. Biyaminihi panjang. Ya, sekali lagi diulang dari awal. Panjang. Utiya kitabahu biyaminihi. Jangan terputus, harus nyambung. Tidak boleh putus. Nah, terus berikutnya. Hampir sama. أوتي كتابه بشماله شن يدو بشماله شن شي pakai lidah tengah, lidah bagian tengah, shi bishimalihi, coba diulang shimal ya, bukan siam, shimal punya panjang, ada wawu kecil. Ya-nya pendek. Perhatikan ya. Utiya kitabahu bishimalihi. Utiya kitabahu bishimalihi. Shin. Shin ya. Pakai lidah tengah. Utiya kitabahu bishimalihi. Utiya kitabahu bishimalihi. Hinya panjang terakhir. Utiya kitabahu bishimalihi. Hunya panjang, ada wawu kecil. Ya. Utiya kitabahu bishimalihi. Utiya kitabahu bishimalihi. Tinggal shinnya, ya, shinnya. Nah. Coba kita baca bersama-sama dari awal. Utiya kitabahu biyaminihi. Utiya kitabahu biyaminihi. Utiya kitabahu bishimalihi. Utiya kitabahu bishimalihi. Nah, pembahasan berikutnya tak marbutoh, insyaallah pada pelajaran berikutnya insyaallah. Ada yang ditanyakan sampai sini? Insyaallah tidak ada, tinggal prakteknya, nah, tinggal latihannya yang harus diperbanyak untuk apa, membiasakan lidah ya, membiasakan lidah. Nah, intinya tajwid itu harus dipraktekkan, semakin banyak praktek semakin bagus hasilnya insyaallah ya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.